Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alayna wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh, pejabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, saking TNI dan Polri, ingkang kita hormati. Bapak Kepala Desa ingkang luweng ganteng timbang aku. Tapi luweh laris aku. Buktine wong boro mbamban masyarakat sing dipimpin kalih Pak Lurah do ngefan aku, lebih mencintai aku daripada lurae. Para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser ingkang luar biasa, matur suwun pengamananipun sehingga saya aman dari cetotane rondo-rondo. Para jamaah sedaya ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dinten kelahiranipun kita perengeti dalu menika paring dawuh, monggo kita angen-angen sesarengan sebagai landasan berpijak ngaji kita dalu niki. Ad-dunya la tasfu lil mu'min. Padahal wau pas kepala desa sambutan gak ono belas sing kepingin nyawang raine. Anjen lurahmu kepeden. Aku kalah karo lurahmu mek kalah brengose tok. Karena lurahe mangkel motong gampang. Pilihan mana oleh duit mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Dawuhe Kanjeng Nabi, ad-dunya la tasfu lil mukmin. Donya iki gak isok bening kanggo wong mukmin. Berarti donya iki kanggo wong mukmin butek, terasa keruh, enggak bisa jernih. Kenapa? Sebab udah dong sayang. Dengerin aku. aku tuh mau ngomongin kamu. Lapon donya kok gak iso bening kanggo wong mukmin, sebab donya iki panggonane masalah. Urip nang donya berarti urip sak jerone masalah. Mau tidak mau manusia hidup di dunia pasti selalu bermasalah. Saya sadar betul malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah, terutama lurah. Hidup ini pasti bermasalah. Lepas dari satu masalah, pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah berarti masuk ke masalah yang lain. Maka kalau ada orang yang ingin melarikan diri dari masalah, enggak mungkin bisa. Dia hanya berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Ancen donya iki panggonane masalah. Dadi lek ana wong kok nggelek kerjaan, iku berarti nggelek masalah. Bangun omah berarti bangun masalah. Gawe acara ngene iki berarti gawe masalah. Loh, rebutan kepala desa iku berarti rebutan masalah. Mulane dadi kepala desa mesti bermasalah. Rebutan kepala desa iku berarti rebutan masalah. Sampai nuwun sewu, ana wong golek bojo iku berarti golek masalah. Mergo bojone pasti manusia yang bermasalah. Dadi golek bojo iku golek kanca sing bermasalah, golek kanca kanggo ngadepi masalah, golek kanca kanggo ngatasi masalah, golek kanca kanggo nanggulangi masalah, akhirnya berharap bisa menikmati masalah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibil Hikam dawuhaken, la tastaghrib wuqu'al qadar ma dumta fi hadhihi dar. Awakmu aja arep-arep ilange ruwet, ruwete masalah selagine awakmu isih manggon nang bumi iki. Anda jangan berharap hilangnya masalah selama Anda masih hidup di dunia. Jenengan mboten saged kok ngeten, kapan yo masalahku nang mari. Selama sampeyan isih urip, masalah gak kira ono marine. Kapan yo masalahku entek, gak iso. Janji isih urip, masalah gak kira entek. Ono ae, ancen donya iki panggonane masalah. Mungkin sampean iso ngene, kapan yo aku iso njawab masalah, kapan yo aku iso menikmati masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, karena hidup pasti bermasalah dan kita tentu ingin bisa menikmati masalah, maka hidup harus diperjuangkan. Laisal hayah illa bil qital, tidak ada kehidupan tanpa perjuangan. Sampeyan nangen-nangen mulai teko kandungan niku wis berjuang. Ibu yang mengandung, bahasa Inggrisnya the meteng, iku ya berjuang. Wahnan ala wahnin, payahan demi kepayahan, derita di atas derita, sakit di atas sakit. Soro pak wong meteng niku, kadang sik meteng nomi nyidame aneh-aneh. Tengah wengi kepingin nyekel ndas. Ndase sepur sisan. Ambu duren munek-munek, ambu minyak wangi mutah, ambu kelek malah seneng. Dadi ndusel kelek. Kehamilan makin besar, makin besar, makin besar, makin berat, makin berat, makin berat. Wabot nang gak kena diselehno. Dapak kena diselehno lah enak. Pas repot masak, selehno dhisik. Mari masak centelno meneh. Gak iso. Bayi sing dikandung ya berjuang terus sampai terlahir ke dunia. Nangis. Roto-roto bayi lahir nangis. Pokoknya urip mumpung gurung dibantah. Nduk kene ana bayi lahir langsung guyu lakak-lakak. Lapo nangis? Karena dia sadar akan menghadapi perjuangan hidup yang sangat berat. Lahir rupa bayi, gak iso apa-apa. Bayi iso apa-apa itu berjuang. Bayi iso nyonggo sirah, berjuang. Iso mengkurep, berjuang. Iso longgo, berjuang. Iso ongkong-ongkong. Apa sih ongkong-ongkong? Berjuang, isok berangkang, berjuang, isok terantanan, berjuang, isok ngomong, berjuang, isok melaku, isok melayu, berjuang. Setiap tahapan niku biasanya dibarengi awake panas. Ibu niku niteni, bayi isok nyonggo sirang, awake panas. Engko isok berangkang, awake panas. Ibu susah. Ya apa anakku awake panas, dihibur karo mbae. Gak apa-apa nduk, anakmu ngono gelek kepinteran. Alus wong tua biyen lek nasehati. Anak awake panas menunggu diwarah golek kepinteran. Dadi kaya cilik wis dikongkon golek kepinteran. Akhirnya ana sing golek kepinteran apik, gedene dadi wong apik. Apik temen, wangel kon nglakoni elek. Ana sing golek kepinteran elek, gedene dadi wong elek, pinter elek, sampai gak iso apik. Anake sapa iku nangis iku? Wen nang dijejeli pentil. Iku kapan durung dijejeli pentil gak kira meneng iku. Wong pengapesane yo mek iku kok. Apa wae lek gurung ketemu pengapesane gak kira mandek. Tunggale erung nang metu getene mili terus jenenge apa? Mimisen. Iku nek gurung ketemu pengapesane yo gak mampet. Diseseli gombal tetep mili getiye. Dijejeli kapas tetep mili getiye. Pasangi baut ukuran pas. Set-set tetep mili getiye wong durung ketemu pengapesane bareng ditemplei godhong suruh plek-plek. Mampet. Ngono arek cilik nduk pengajian kok nangis. Diseneni karo ibuke, meneng ibu isin ngene iki. Gak kira meneng, apa meneh dicuwetoti. Ayo meneng tagak tambah banter bareng dijejeli pentil. Meneng, iku pengapesane. Dan itu juga berlaku untuk bapake. Bapak-bapak yang kudu weruh pengapesane wong wedok, duwe bojo nang cerewet. Ngomel ae. Nek wis kadung ngomel niku gak iso mandeg. Mandeg-mandeg nek keturon. Lho wis keturon ngono ku tangi iso nerusno meneh kok. Judule ya padha iso bersambung. Enten mboten wong wedok sing ngoten niku? Enten, niki wonge teko kok. Pokoke wonge gawe kodhong rupane ireng. Ndi bojo nang katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak. Sampeyan tuturi pak, percuma wong iku duduk pengapesane. Didalili, mendal. Diseneni, tambah gede volumene. Bareng ditempleki dhuwit, plek. Mingkem. Terus mundur alon-alon. Ku mundur alon-alon. Serut-serut-serut mundur nang sepi gak ono suarane. Wis kenek pengapesane. Tunggale wong wedok ngambek, wong wedok nggondok, mlakune ae ketara. Sringkut-sringkut, cledot-cledot, centiet. Sringkut-sringkut, cringkut-cringkut, cledot-cledot, centiet. Mlebu kamar lawang ditutup. Brrr. Nang jero kamar lapo, blet, mengkurep. Wong wedok nek nggondok ngambek iku gayae mengkurep. Lah wong wedok iku Pak, lek wis kadung mengkurep ngono iku, cuthik-cuthikane angel. Dicothek gawe lenggis gak kira kena. Apa maneh lenggis mundhek iku? Gak kena. Nek wong wedok ngono iku wong lanang kudu cerdas, gampang gendelno dhuwit. Ngene seleh pinggire plek wis gak usah ngomong wis, tinggalen nang bale lungguh. Enten ana 15 menit ngono. Engko terus ana wong klemer-klemer. Lewat ngarepe sampean ambek ngomong, "Gaekno kopi ta." Wis kenek pengapesane. Nun sewu. Wong mboro mbamban. Iki nek dirungokno omongane, ditontok sikape, karepe lak moh bermasalah. Gak gelem duwe masalah. Moh kangelan, moh repot, pingine iku urusan napa-apa gampang. Lancar, atine seneng. Gak ono rintangan, gak ono halangan, sampai sering donga nang Gusti Allah, ya Allah mudahkanlah semua urusanku. Muga-muga urusane digawe gampang. Ngene apa nggih? Ketara. Ketara. Wong bareng mbamban niki karepe ngono, kepengin seneng, mau repot, mau ewuh, mau kangelan, urusan apa-apa gampang, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Padahal kalau mau jujur, wong bareng mbamban niki sering merindukan masalah. Sering arep-arep kangelan. Lapo kok ngono? Sebab indahan yang diberikan Allah kepada manusia itu hanya akan datang setelah manusia mampu melalui masalah demi masalah. Tidak ada masalah, tidak ada kata indah. Kenikmatan hanya akan didapat oleh manusia setelah manusia bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Tidak ada kesulitan, enggak akan ada kenikmatan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan terkemudahan. Ono angel, ono gampang. Nek kepingin gampang, kuduk gelem angel disik. Nek gak gelem angel disik, gak kira ketemu gampang. Ono soro, ono nikmat. Nek kepingin nikmat, kudu gelem soro disik. Nek gak gelem soro disik, gak bakal ketemu nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo tak kei contoh. Pongkepen. Ongkep lho. Bahasa Inggrisnya the sumuk. Niku enak napa mboten? Oh gak nyaut. Sumuk niku enak napa mboten? Boten, tapi kapan sampean iso ngrasakno nikmate kipasan lek sampean gak dikei sumuk? Kapan sampean iso ngrasakno nikmate AC sing duwe, nek gak duwe ya AB angin brobos. Nek sampean gak dikei sumuk, sampean gak iso ngrasakno nikmate kipasan. Ternyata sumuk adalah tangga untuk menuju nikmate kipasan. Paham? Wanyep suhu dingin, kademen. Enak napa mboten? Mboten. Tapi kapan sampean iso ngrasakno enake gawe jaket lek sampean gak dikei kademen? Ana lho wong tuku jaket mulai tuku lho gak tau digawe, soalnya dia gak tau kademen. Kapan sampean iso ngrasakno nikmate kemulan lek sampean gak dikei kademen? Kapan sampean iso ngrasakno nikmate kelon nek sampean gak dikei kademen? Ternyata kademen adalah tangga untuk menuju nikmate kelon sing dieling-eling. Weteng luwe enak napa mboten? Mboten, menyiksa lho weteng luwe iku. Kaya aku saiki ngene iki luwe. Entah pikir yang mangan disik tiba-tiba enggak. Asli gak enak. Tapi kalau sampean gak bakal iso ngerasakno nikmate mangan nek gak dikei weteng luwe. Bayangno umpama weteng sama nang warek terus pangananmu gak nikmat blas. Makane saiki tak luwek-luwekno disik engko cek nikmat. Kesimpulane ngene. Masalah kerepotan, kangelan itu adalah nikmat. Tapi khusus kanggo wong sing cerdas. Wong iku nek cerdas bisa menikmati semua keadaan. Orang cerdas hidupnya selalu bahagia karena dia bisa menikmati setiap keadaan. Kapanpun dia bisa bahagia, dimanapun orang cerdas selalu bahagia, dalam kondisi bagaimanapun orang cerdas selalu bahagia karena dia bisa menikmati setiap keadaan. Begitu sumuk dinikmati dengan cara kipasan. Wong cerdas begitu kademen dinikmati dengan cara kelon meneh. Iku wong cerdas. Ane wong goblok. Wong goblok itu uripe gak iso bahagia. Soalnya dia ini gak iso menikmati keadaan. Wong goblok itu sambat ae. Ngersula sambat terus ngamukan. Mangkane wong goblok iku gak tahu bahagia. Karena dia gak bisa menikmati keadaan, sambat, ngamukan. Iku tandane wong goblok, sumuk yo suambat, nah, ngamuk terusan, perih kabeh nang awake apa yo, gaya ngare wong uyel uyelan ngene iki lho. Kewademen yo sambat, terus ngamuk. Iki yo wong ngene iki lek diterus-terusno bongko temene. Mangkane salah satu tandane wong goblok iku ngamukan. Ana wong kok ngamukan iku tandane wong. Ana wong lanang kok ngamukan iku tandane wong lanang. Ana wong wedok nang ngamukan iku tandane wong wedok. Ayo semangat. Ketua RT kok ngamukan iku berarti ketua RT. Lurah kok ngamukan iku berarti lurah. Itu aku lho yang saya ngomong wargane sampean dhewe. Bupati kok ngamukan berarti bupati. Kiai gak wani nggih contoh kiai gak wani. Gak wani aku nek situk iku gak wani. Makane adik-adik cilik sing isek melek mene gak ana apa-apa lah kok ibu sampean ngamuk-ngamuk nang liwat ngarepe ibu goblok. Apa-apa tak ijazahi lek waras sing ngamukan-ngamukan niku. Lek wong cerdas gak kira ngamuk. Porek Pak Kapolsek rawuh, monggo. Nggih, siap dan monggo. Iku mau mbek aku nang kono saiki nyusul mrene. Monggo dan monggo. Nggih. Anjene Kapolsek seneng pengajian mengamankan karo ngitung jumlah rondo sak desa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ala rungokno. Woi, uang lek cerdas, iku gak kira ngamuan. Mergo keadaan yo apa ae isok dinikmati. Lenek uang goblok, gak iso menikmati keadaan. Mangka nedek ne ngamuan. Cek komunikatif ya. Iki ono satu gambaran. Sampean bayangkan, golek tak takoni jawaben. Nek gak sampean jawab, tak tinggal mulai. Oke, saya berdiri karena jamaahnya kebanyakan ibu-ibu. Nah, saya sadar kalau ibu-ibu lebih suka yang berdiri. Saiki umpamane, sampean-sampean, rungokno ta? Umpama sampean duwe radio, terus sampean kepingin nyetel radio itu, taman copno nang stop kontak, cluk, terus. Tombol power yang sampean petek cetek ngene kok grok grok grok grok grok grok grok grok diputer gelombange seret-seret grok grok grok akhire ditontok cek kabele koyo gak lapo-lapo copno neh clek disetel cetek grok grok grok grok grok diperwer grok grok grok grok grok grok sampean duwe radio nang modele ngono jujur sampean apakno banteng mergo sampean goblok. Oh radio bosok. Akhirnya radio ini ditutupi, diodak-odak, terus dibanting. Mereka sampai yang goblok. Dua radio rusak, ngamuk-ngamuk. Nek wong cerdas, dua radio rusak, gak ngamuk, dinikmati. Karena apa? Dandani, nek gak bisa dandakno. Dibuka, klek-klek. Apa ini? Walah, oh, pantesan wong solderane ucul. Gelek no solder. Tess, klek. Dicopno nang stop kontak. Clek, setel, cetek. Lho kok isek grok-grok. Ditontok meneh. Oh, lha iki apa iki kabel cilik iki ya ucul pisan. Solder meneh. Clek. Mari ngono dicopno. Clek, disetel, cetek. Saudara dimanapun bisa menangkap suara kami. Yes. Dinikmati. Mangkane ngapunten yo. Wong tuwa iku nek goblok, duwe anak nakal. Mesti sambat terus ngamuk-ngamuk nang anake. Anake ditutuki, digelondongno, dikopyok nang jeding, ditekuk-tekuk, dicepitno lawang bareng ngono. Iku tandane wong tuwa goblok. Ten mriki tasik wonten wong tuwa sing senengane nutuki anak. Rumangsane anak nakal mergo kurang tutukan. wong tua goblok, lek wong tua cerdas, duwe anak nakal iso dinikmati. Lho. Carane cari solusi, maca-maca buku sing terkait parenting, pendidikan anak, sowan kiai, njaluk ijazah, njaluk donga, yai anak kula nakal ngeten-ngeten, akhirnya dikai donga karo kiai, dikongkon salat dalu ndongakno anake. Lho, gara-gara duwe anak nakal, malah sregep tahajud. Asale gak doyan tahajud, mergo duwe anak nakal, malah keparek nang Gusti Allah, malah sregep salat tahajud. Terima kasih anak nakalku, wong cerdas kok. Nun sewu. Wong borong bamban ya. Karepe kepingin urusane lancar, gampang, gak ono rintangan, gak ono halangan, mulus. Padahal umpama urip sampean niku digawe gampang temen, tanpa hambatan, tanpa kangelan, malah gak nikmat. Lah gak percaya? Ayo bapak-bapak, mas-mas, misalnya sampean main bal-balan, main sepak bola, terus musuh sampean, lawan tanding sampean, ngajak gampang-gampangan, gak direpot-repot sampean, monggo pak, balik dipun tendang mawon, mboten kula ganggu kok, konco-konco pun kula sanjangi, gak oleh ngerebut balik, kipere sampun kula WA, kula ken nyengkrih ken gawang, cek enak mlebune nang gawang. Main bal-balan nang musuhe ngajak gampang-gampangan ngono iku seneng napa mboten? Ya gak seneng, ya gak nikmat bal-balan nopo. Bal-balan iso nikmati nek sampean kangelan, direpot-repot karo musuh, sampean iso ngatasi. Saman nggawa bal, saman giring, direp musuh, jebret, nguling sampean. Akhirnya tangi cerekal, diuber maneh bal sing digawa musuh, saman rebut kenek, saman giring, wer-wer-wer berliku-liku. Ditekling musuh cetet gelundung maneh sampean tangi meneh uber bal sing digawa musuh kenek sampean sampean giring berliku-liku bisa melewati tiga lawan mendekati kotak penalti tendang jebret iku nikmat mangkane pemain bola iku nek iso ngegolno sampai gulung-gulung yes mergo dekne mari kangelan krasa nikmat. Nek sing kaya mau, monggo bali dipun tendang. Gak enak bal-balan ngono iku. Paham mboten? Ayo saiki maneh, misale ibu-ibu, taman misale nang pasar, Bu. Begitu mlebu pasar, weruh ana kodhong iku. Api. Taman sopeneng nang kodhong iku. Wis suwi kepengin duwe kodhong model ngono didam-idam sampe mlebu ipen kok. Iki kodhong sing tak pingin iki biyen. Akhire sampean mara bakule. Lah bakule gampang. Bu, dong niki regane pinten? 200.000, Mbak. Angsal dinyang, Bu. Angsal. Kula nyang 100.000, angsal. Angsal, monggo. Kulo nyang meleh 50.000 angsal Bu. Angsal monggo monggo. Kulo nyang meleh 20.000 angsal Bu. Angsal monggo. Malah bingung sampean. Ki rombengan ta colongan nek ngono. Gak nikmat ngono iku. Nikmati lek sampean iso ngenekno kodhong iku melalui proses tawar-menawar sing alot, kangelan, gontok-gontokan. Nikmat iku. Weruh kodhong sopeneng bakule dicedhaki. Bu, kodhong niki regine pinten? Sing ndi, Mbak? Sing niki lho, Bu. Oh, iku model anyar, Mbak, rodok larang. Iku sing digawe artis-artis iku lho, Mbak, model saiki. Lah nggih pinten? Iki ngono 300.000, Mbak. Kok larang, Bu? Anjene kaine yo apik, sampean demo gak apa-apa. Angsal dinyang, Bu. Gak apa-apa nek regane cocok. Kula nyang 150 angsal mboten, Bu. Gak oleh Mbak, sepurane wong kulakane gak oleh sakmono kok. Lah nek 150 kilo terus bakule melu sapa? Gayane bakul lak ngono se. Kula nyang 200.000 angsal Bu. Sepurane temen Mbak, aku ngapik batiku gak akeh-akeh. Gak oleh sian. Saman tak kok nenggene toko-toko liyane ta lah. Nek ana sing model kaya iki persis lho ya nang oleh sakmono gawen mrene tak kulake. Kok ngomong pantes. Ya kudu dipantes-pantes no. Durung oleh mbak sepurane. Anjane sampean suweneng, sampean mundak meneh. 250 Bu nggih. Jere bakule, sik tak pikire. Ngono ku bakul terus durung oleh kok mbak. Temen aku nggelek bathi titik kok mbak, sepurane. Akhirnya sampean tinggal nyengkre. Tapi mlakune alon-alon mau pengen diceluk. Seneng kok mlakune alon-alon, kepengin diceluk. Bareng mlaku le 5 jangka lho ampe bakule diceluk. Mbak. Ngono ku gak langsung dikekno. Tambahi ya 270. Taman mboten nek angsal nggih 250 terus mlaku meneh alon-alon. Tetep bakule, Mbak, sampean mrene. Wis gak apa-apa wis pelaris gawe sampean. Tapi tolong ya ojo ngomong wong, iki gawe sampean. Neng dikekno iso weneng padahal kelarangan. Nikmate gak karuan niku. Dadi wong iku nek gak kangelan iki gak krasa nikmat, paham? Maneh situ engkas, ini gak dikei contoh akeh ya gak paham, soalnya wongnya gak pati cerdas. Nontok lurah yang ngono. Nah, lurah kan ukuran tuh, pengen roh warganya biaya modelnya ya tontokan lurah. Lurah model ngono iku. Gini. Salah sambutan adik ngenek iki yae. Ajar-ajar gak kira gak ajar. Gini. Gak ada ceritanya lurah menang musuh kiai, gak ada ceritanya dalilnya gak ada makanya aku selawasi uripku, wayah riyoyo wong-wong biasanya ada soana gue Pak Lurah silaturahim, ini riyoyo ya ini aku, gak kudu nih aku ini aku gak kudu ya lurah sing moro nang aku lho ini aku ngono aturane dhewe nek aku butuh ngurus kakak nggih KTP, aku moro nang Pak Lurah. Tapi nek urusan silaturahim aku dikon moro nang petinggi, sudi men to. Yo. Beda urusane. Lah remeh kiai kok demek-demek nang gone lurah iki kiai capopo. Kaya ngene iki, lurah ketemu kiai. Kok kiai nyangoni lurah, yo gak ono undang-undange. Gak ono pasale, gak ono perdae. Lah nek lurah nyangoni kiai, wajib hukumnya. Lek kepengin kepilih maneh. Ngono. Atik gak nyangoni, titene nolak mudun dadi ketua RT meneh. Terserah, pokoknya pilihan ada di tangan Pak Lurah. Ajur jum. Uang itu lek digawe urusane neng luancar, gampang sembarange, malah gak nikmat. Ayo, bapak-bapak, mas-mas, sampean misalnya pas nang pinggir rembong yo, ana wong wedok ngayu numpak sepeda motor, teko kadoan, anjane wong ayu iku disawang teko adoh e lho wis ketok ayu. Wong nek ayu lho yo, teko adoh disawang wis ketok ayu. Lah nek mboro mbambane teko pareke gak cethok. Iki ana wong wedok numpak sepeda motor dedet arek wedok wayu lho numpak sepeda motor dedet terus sampean cegat mbak mandek lah kok gampang mandek temen direm cit leren terus lapa mas mbak aku seneng sampean jadi arek wedok aku ya seneng kok gampang terus sampean ngomongi mbak sampean gelem tak rabi gelem yakin tambah bingung sampean arek iki waras tak gendeng ngono. Kok cik gampang nih, kenal lae durung, oh main di, anak sopo, sampean gelem tak rabi, gelem, malah bengong sampean, gak nikmat ngono iku. Ate sampean seneng berarti podo gendenge. Nikmat iku nek melalui proses penantian, ono arek wedok wayu nang sepeda motor, sampean lerekno, bapak-bapak mandek, 12 wer ambek, ngono. Penasaran ditenono meneh tak cegat meneh ngono meneh dicegat meneh lewat dedet bapak mandek gak kenal nglerekno wer tambah penasaran akhire lurus digelek itu selidiki arek endi sih iku oh boro mbamban RT 6 RW 6 boro mbamban RW 6 iki nglibet nang kono wero terus ketok anak arek iku mlaku-mlaku ambek arek wedok kanca iku diceman kenal iku iya mas iku kancaku sama duwe nomor HP ne. Ya duwe anjene kancaku. Aku njaluk nomor WA ne, Mas. Kei temen oleh nomor WA ne. Terus

dadi lurah iku apik kaya apa? Gak ketok nang warga, tapi ana elek titik langsung. Oh ngono iku. Pemane duwe ingon-ingon model ngene iki Pak Lurah, Pak Lurah. Iki kene gak saking sabar-sabare lurah ngono wis. Mbok ya dijunjung ya dijretno ngono ku. Dijretno terus wis aken. Munggah ta? Enak dene munggah aku modon ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadahmu saisone ae. Nggih, aman salat, nang salat saisone. Gak khusuk ya wis nang salat. Engko dikhusuk-khusukno, suwe-suwe iso khusuk. Wong sing saiki salate khusuk iku kawitane biyen ya gak khusuk. Dikhusuk-khusukno, suwe-suwe iso. Jadi sama lek kate salat aja ngenteni khusuk. Wong boro mbamban kate salat ngenteni khusuk. Yakin gak sido? Soale potongamu gak tau khusuk. Gak khusuk yo wis nang salat. Terus dikhusuk-khusukno. Gak apa-apa gak khusuk. Pertama oleh melungker to. Allahu Akbar. Gak apa-apa wis. Lumayan oleh melungker. Nah, terus belajar dikhusuk-khusukno. Yo mulai tekan niat. Usholli usholli apa-apa melungker nih Allahu Akbar dikhusuk-khusuk engkau suwe-suwe lah iso khusuk nah lurahmu yang pertama dadi lurah anggitmu yang isok ya gak isok tapi diisak-isak nyatanya saiki ya isok ngono lho. Sampeyan ngaji ngene iki gak paham ya wis nang ngaji ae ngono ana wong guyu melu guyu nek wis mari takono apa sih sing diguyu mau lha apa mesti oleh barokah kok wong ngaji ku prinsipe padha karo tanduran niku sing penting gelem diincepno tanduran kok gelem diincepno engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong ditukulno kembang ditukulno buah. Wong boro mbamban nang gelem dicepno nang pengajian. Mesti karo Gusti Allah ditukulno kembang rupa ilmu manfaat. Ditukulno godhong rupa rezekine lancar. Ditukulno buah rupa uripe barokah. Tanduran nang gak gelem dicepno, nek gak garing mesti bosok. Wong boro mbamban nang gak gelem dicepno nang pengajian, nek gak garing mesti bosok. Masya wonge ketoke soge selidikono. Bosok. Temen atik gak gelem ndukung pengajian, gak gelem teko nang pengajian, bosok. Walaupun soge. Ketoke tok ngono. Hiburan kanggo sing melarat-melarat. Dadi ana tanggamu kok soge, omahe tingkat nang wapi ngono. Saman lewat ya dihibur atine. Bosok. Ya Allah. Saman zikir, wis nang zikir saisoe, gak ngerti artine, gak popo zikir terus. Gak ngerti artine, gak popo zikir terus. Ngertimu gak penting, penting ngertimu gak penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri. Sapa? Gusti Allah. Gusti Allah sing mbok zikiri ngerti karepmu kok. Ngono lho. Kok sampean sing mimpin zikire kadang-kadang ora ngerti artine kok. Cuma sangingane wong yang menggaya kaya paham padahal asline ya mek oleh gayane tok. Gak apa-apa terusno nek zikir. Selawatan gak roh maknane. Gak apa-apa terusno nek selawatan. Mesti oleh syafaate Kanjeng Nabi. Oleh rahmate Gusti Allah. Gak ngerti artine gak apa-apa. Nah wong sing seneng selawatan yo gak mesti ngerti artine. Pemane arek-arek sing ngomong ngene. Ya oleh gayae iki mau lho sing melantunkan selawat niku. Ekspresine koyo yuk-yuk. Boloe ya Mas Aris ngono lho. Actinge ate ana sikile ngene. Ngene. Iku ya mek menang gayae tok. Takon ana artine lak gak nerung. Yo ekspresine koyo yuk-yuk koyo menjiwai menghayati. Orang qata'ina ya syauqan artinya apa Mas? Mbah. Walin tayyibat tadzar fata'ishqan maknane apa? Gak roh. Fa ataitu ila habibi. Maknanya apa? Gak roh, gak roh. Fahda ya qalbu wa rifqan shalli ala Muhammad. Maknanya apa? Gak roh. Assalamu alayka ya. Takon ana artine apa? Gayane ngono. Tak apa-apa. Ngene iki anak sing ngrasani. Enak e suarane jane ngono. Ayo gak ngaku, gak ngaku. Gak enak yo gak laris omonganmu. Lanjut mau wis mari selawatan kono aku selawatan mau lah gak payu. Wis ana wilayahe dhewe-dhewe, ana wilayahe dhewe-dhewe. Aja ngrebut wilayahe wong. Mangkane aku begitu sambutan kepala desa, aku wis teko, mau mudun teko mobil aku. Tak rungokno. Aku menghargai beliau, tak enteni sak marine sambutan. Ngolek beliau seenak-enake sambutan, aku wis dikawal banter tat mesti gopo terus mudun. Mangkane aku mau mudun tak rungokno teko mobil. Nomor loro ambek tak rungokno kata-katae. Untung mek ngono tok sambutane. Kok umpama dekne sambutan atik dalil, tak tinggal mulih mbak. Nah iku wilayahku kok diserobot. Untung gak dalil. Atik dalil tak tinggal mulih temen. Ya wis diceramahi karo lurah kok. Padha karo aku mau ngrebut wilayah ini. Kaya ngene iki aku kon nerangno pajak, gak kudu wong wilayahe dekne. Makanya lurah nek cerdas iku sambutan gak ada kakean cangkem, gak ada kakean ngomong. Kowe namungga, para warga sing rukun dijaga keamanan, kebersihan lingkungan, ojo lali pajeke nang bayaren. Assalamualaikum mudun wis ngono ae. Gak usah kakean ngomong. Soale wong sakmene akeh iku sing dinteni duduk sambutane lurah. Coba gak ngenteni aku, ya wis buyar ket mau. Lurah kaya sambutan iden. Ngono lho, wis ana wilayahe dhewe-dhewe. Sampeyan maca Quran, terus nek maca sak isoe. Gak paham artine, gak apa-apa. Terus ae nek maca Quran. Engko suwe-suwe dipahamno ambek Gusti Allah. Padha karo ngene ya. Zaman iki wong Jawa gak ngerti basa Madura. Lha kok urip nduk lingkungane wong Madura. Sampeyan dicak omong karo wong Madura gelem wis gembul ae ambek wong Madura. Engko sampean suwe-suwe paham karepe wong Madura walaupun gak iso ngomongno. Ngono lho. Lho, kula niki mboten saged bahasa Inggris, jujur. Tapi sering diundang ceramah nang luar negeri. Warane pamer ya wis. Ayo bukaan YouTube Anwar Zahid Korea Selatan, engko nak metu. Golek ana Kapolsek Korea Selatan gak kira ana. Ya wis ngutek nang pakis iki. Halo. Lah iya mangkane Kapolsek anyar. Wis tak dongakno nang AKP di Lungkas. Ngono wis promosi jabatan gampang. Mboten-mboten nang ngrungokno wis. Ngene. Kula mboten saged iso ku basa Inggris omek loro yes karo no. Modalku ya iku nang luar negeri. Pokoke gratis yes, bayar no. Aku gak iso ngomong no, tapi aku ngerti karepe nek ana wong ngomong. Ngono lho. Mergo kulino, Quran yo ngono. Padha karo ibu-ibu sampean duwe bayi cilik, wis suwe nek bayi ku cilik, gedhe yo lurahmu. Terus bayimu iku sampean jak omong-omongan. Ayo dijawab. Sampean paham omongane bayi niku mboten? Yo gak paham kok. Gak paham yo wis gak apa-apa, jangan ngomong terus. Engko suwe-suwe sampean paham karepe bayi, walaupun gak paham omongane. Saiki duwe bayi dijak ngomong, ibuke gak paham terus ngamuk-ngamuk. Dijak ngomong gak kena dipahami. Ngomong apa ngene iki? Wis males ngomong karo awakmu. Akhirnya gak dijak ngomong balas. Yo bisu anake. Gak paham yo wis nang jangan ngomong. Engkau suwe-suwe iso paham karepe bayi dan itu terbukti Bapak Ibu jemaah sekalian. Roto-roto Ibu iku iso memahami karepe bayine kok. Bayine turu dibukno bengi-bengi, ngelilir mbek sikile mancal-mancal no. Nangis. Ngono ibune yo paham karepe kok. Pipis iki anake. Pipis ya mangkane nangis. Lah pipis kok. Berarti njaluk ganti popok. Paham. Ganti popok temen. Yo angler turune. Engko gak suwe terus nglilir maneh. Ambek setengah nangis iku tangane nobleh-nebleh nang dodoe. Apa-apa-apa-apa. Ambek ini. Apa-apa-apa. Ngono ki bue yo paham karepe kok. Ngelak ya sayang. Ngelak sayange. Loh, berarti njaluk pentil. Ngono ku terus dijokokno, diterogoh srok. Diodos terus diuntir wer. Iki ana juruse, Mas. Anggitmu syukur njokok ngono ah. Ana juruse. Pertama diodos srok. Terogoh sret diuntir. Aku ngene iki penelitian. Paham karepe, meneh ngono maneh. Bayine dibukno, lah kok glebakan. Glebak nengen, glebak ngono klipan. Mbek guyu, glebak nengen. Ah, glebak ngiwak. Ibuke paham karepe kok. Njaluk adik ya. Paham kok. Langsung geleki bapake kok. Paham. Mangkane ana wong alim kok sregep maca Quran. Bakal alim lesane, alim atine. Ana wong goblok tapi sregep maca Quran, Masya Allah. Ya tetep goblok. Tapi atine landhep. Digawe ngono ambek Gusti Allah. Sampe nek wis iso nglakoni ibadah, sak isoe ngono iku, engko akan tumbuh rasa seneng. Seneng, seneng, seneng, seneng, seneng. Mergo kulino. Halo, ala bisa karena biasa. Cari wong Jawa, witing tresno jalaran songko kulino. Bahasa Inggrisnya, witing traison jalaran songko kulaisen. Ngelas akarepku sing ceramah aku kok. Nek wis ngono, manut nang perintah-perintahe Kanjeng Nabi, manut nang Gusti Allah. Nang kula sampean nang Kanjeng Nabi ku dikongkon manut tok. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Lek ancen awakmu ngaku seneng nang Gusti Allah, manut aku. Nek gelem manut Kanjeng Nabi ya apa? Yuh bibukumullah. Awakmu disenengi Gusti Allah. Gak mek ngono tok. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu diampura Gusti. Alhamdulillah. Anjene wong lek manut iku disenengi. Apa ae lek manut iku disenengi. Sakpira sayange Allah nang sampean, ya sakpira kadar manute sampean nang Gusti Allah. Semakin manut, semakin disayang. Sampeyan lho duwe anak nang manut nang wong tuwa, mesti sampean sewayang ngambil anak iku. Dikongkon yo berangkat, dipenging yo deg. Sewayang. Duwe anak nang gak patek manut, wong tuwa yo gak patek sayang. Anak nang dua blek gak manut blas, wong tuwa gak kudu ngreken. Jiyarno. Ngene apa nggih? Ana wong lanang yo duwe bojo, masih rupane gak pati ayu, tapi manut. Sabar, setia, jujur, ikhlas, neriman, Masya Allah. Wong lanang ya sawayang duwe bojo ngene, kudu ngingoni ya. Wis mbolah dirambak-rambakno godhong pring ta. Gelek-gelekno damen. Pergo manut. Duwe-duwe piro lo gak eman wong lanang. Mergo bojone manut. Kekno kabeh sawah sak parine kekno. Ayo nyaut sawah sak parine. Kandang sak sapine. Garasi sak mobile. Toko sak isine. Omah sak isine. Katok sak isine. Kekno kabeh. Yo eling manute iku lho. Wong lanang duwe bojo rupane ayu, tapi gak manut. Angger dituturi mbantah, diomongi mbeweli, nyelatuan sisan. Males ngingoni. Di duit eman atau dikono. Atuk gawe nang warung, mulane aja kaget ana wong lanang luwih kerasa nang warung timbang nang omah. Mergo sing wedok gak manut, males ngingoni. Apa maneh duwe bojo rupane wis suwelek, cilik ndik metekel kunting jembauris. Neng gak manut sisan wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya Allah, wong wedok ngono iku kubur ae lek kesuwen. Masih gak pati ayu lho Bu nang mewanut. Wong lanang sayang, lara titik ae wong lanang gopoh lek nambakno. Temen ya. Cuma pusing kepalanya. Wong lanang wis gopoh wisan. Yang kamu sakit yang panggilan kekinian jarene sing wedok enggak aku enggak kenapa-napa kok kelihatan cet pasti kamu sakit enggak kok mas aku enggak kenapa-napa yuk ke dokter yuk enggak aku enggak kenapa-napa enggak kamu enggak boleh sakit tahu enggak tubuh kamu itu tubuh aku juga alah sing tua gak ada melung guyu kok paham-paham masamu udah lewat mbah. Wong lanang gopol nambakno, cuma pusing jak nang dokter spesialis, masih mbayare larang yo gak eman. Mergo eling manute iku mau lho. Halo. Dilanjut? Halo. Tapi lek gak manut masih yo ayu. Ya Allah, lara males nambakno. Malah seneng sedengan nih beneran nek lara ngene iki. Waras yo gatelno ati terus. Nek gering ngene iki kan merdeka wong lanang. Ono, yo gak kudu nambakno. Cara nambakno ngono yo wis gak nang dokter eman entek dhuwit. Cukup nang puskesmas. Padahal penyakitnya lumayan parah nek digowo nang puskesmas dikek obat gombyokan. Yo gak kira waras. Wong puskesmas iku singkatane pusing, kesel, masuk angin. Niku sing cocok digowo nang puskesmas. Pusing, kesel, masuk angin. Tipes gono puskesmas, mumbul-mumbul. Manut itu ada yang manutnya temenan, ada yang gak pati temenan. Manut temenan itu gak ada. Astagfirullahaladzim. Manut temenan itu gak mikir enak tak gak enak. Masih gak enak lek iku diperintah lakoni. Masih enak lek iku dipenging dilarang tinggal. Iku jenenge manut temenan. Nek enak aku ya gelem, nek gak enak aku ya moh. Duduk manut iku, manut grobyok iku. Wong iku lek manute manut level atas, manute tingkat tinggi, taat patuh, gak mikir enak ta gak enak. Masih gak enak lek diperintah ya dilakoni, masih enak nek dilarang ya ditinggal. Iku manut. Wong iku nek manute level atas, Bapak Ibu jamaah sekalian, semangat menjalankan ibadah. Enggak ada kata males, enggak ada kata berat. Ngaji yo semangat, nanti ae berangkat ono pengajian, berangkat semangat. Lagek weruh ono spanduk, ono pamflet, ono baliho ngono, diwaca tulisane, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama Bosapon. Bersama Bosapon. Iku wis seneng semangat. Kapan iki yo? Nang Borombamban. Apa nih? Oh, tanggal piro yo? Tanggal 23. Ayo berangkat meneh gawe rombongan ayo berangkat. Ngono padahal sik tas weruh ana pamflet, ana banner, ana baliho. Tulisane ngono iku. Ambek ana fotone Mbah Sepon. Fotone sing jelas dudu fotone lurahmu. Yo gak mayokno. Mas yo ngaku ganteng ngono iku coba apa fotoen nang guwedekno dolen no pasar suwe payune. Jur yo wes kok. Pokoke sak elingku. Talae ngaku ganteng. Zaman aja adek bayangno aneh-aneh bayangno lurahmu tepak loro untu ngono. Itu Mas yo ganteng penceng-penceng. Perot-perot. Modelnya kayak buangga karung gantengnya. Ya Allah, ini kita podo karo kampanye loh Pak Lurah. Mene zaman periode berikutnya yang suwenak. Yang penting, Allahumma sholli ala Muhammad. Uang nek gak pati manut, weruh nok sepanduk nok bender nok baliungun, malah mangkel loh. Ngene iki lho ngebek-ngebek embong. Woi wong liwat. Anjene gak seneng. Anjene gak seneng. Masih omahe parek ambek lokasi pengajian yo gak berangkat, milih kelon. Oh, adem-adem jare. Wong iku nek manute level atas yo patuh temenan. Ibadah ngenteng. Urung wadan mesti ndrodok ati. Gemeter wong Al-Qur'ane ngono. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iku lek manute temenanan mendengar disebut nama Allah aja udah gemetar. Sholat ya semangat, ngapunten gak? Sholat subuh gak sholat yang paling ngap? Gimana? Kok gak patek enggih to modelnya? Bangun lo jujur, berarti kan podo ambek aku. Anjeniyo sholat subuh sholat paling abot. Tapi kanggo wong sing manute level atas gak ada kata berat. Dek ini mikir baru sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Iku nilaine khairun minat dunya wa ma fiha. Luweh apik timbang donya saisine. Iku baru salat sunnah liyah subuh 2 rakaat iku lho Bu. Iku luweh apik timbang donya saisine. Apa maneh salat subuhe sak pira ganjarane? Apa maneh dilakoni berjamaah sak pira? Mangkane begitu krungu azan ndrodhok atine. Jangankan azan, baru mendengar tarhim berkumandang toko masjid Baitul Mukminin. Lagi gurumu tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Masjid kene lek tarhim lak enak ngoten to nggih. Percaya wong kaset. Enggak enak ya apa anjane sing diputer kaset tok. Assalatu wassalamu alaik. Kaset itu bareng azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah. Mula gek krungu tarhim ya hatine wis tok tok tok tok tok tok. Ya Allah, te subuh. Kate ketemu Gusti Allah, kate ketemu kekasih, memenuhi panggilan kekasih yang sangat dirindukan. Apa maneh nganti wis azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Makasih. Lurahmu gak kira iso kan. Masya Allah, sop pemangat. Kurung wajan langsung cerikal tangi. Biasanya sing tangi disik ku ibu-ibu. Kuai Pak Anjani, yuk. Bisa ada nih. Bojo ini langsung digugah sing lanang. Ya, ayo subuh ya, subuh. Lanang mulet, apa dek, imbo. Anjani orang gendah. Langsung ngedok mau orang-orang, subuh, ibu apa, subuh. Ayo najedin, iki lo anduk. Iya tanduk. Kupingnya kadung error. Sembuh. Apa mana kadek? Wis krungu azan ngono iku ya geragapan, cepet nang jeding wudu persiapan berangkat nang masjid. Sok semangat nang berangkat nang masjid. Ini gak pati manut krungu azan iso murang-muring. Allahu akbar, Allahu akbar. Gak jawab malah murang-muring. Azan meneh, cangkeme sapa? Oh, azan-azan ae. Seneng ayo, neng ayo, gak nang masjid yo sungkan ngene iki. Ya nang masjid tapi mergo sungkan tangga, mlakune gak semangat blas klewes, klewes. Ditakoni tangga, "Nanti Cak?" "Jit." Nek jawab mek separo, "Jit." Tok masjid iki gayane yo gak padha. Nek sing lek sing manute temenan level atas, oh semangat to. Dia berusaha cari soft awal. Adek wis diikomati. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalatu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masjid kene lek qomat yo ngono modele. Epret. Tak percaya blas. Masjidmu kok mati ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya shalah ya lal falah, qataqam ad shalah qataqam. Mentolen jongkrokno. Iki nek wong sing manute level atas langsung cari soft awal. Golek afdol, dhewe sikap sempurna. Temenan. Khusyuk, khuduk, tawaduk, dingkluk, pandangan ke tempat sujud sesuai komando imam. Allahu akbar. Dekne langsung melu. Allahu akbar. Alhamdulillah katsiran wa subhanallah bukrata wa asyina. Ngono. Aneh sing gak pati manut ya sak genahe. Akbar. Salat yang ambek ndut, ndut. Amine ae lho seje. Sing manute temen kan sesuai nadane imam. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Manute temenan, nek gak pati manut ya. Amin. Pemeneh rokok ijan ketara temen. Nek sing manute level atas ya. Allahu akbar. Subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi, subhanal azim. Nek gak pati manut ya. Wah. Ya ya bendina kok ngene ya. Uang bendina dikongkon entul-entul jenjedhi duli-guli gendut-gendut tangi ngono meneh. Entul-entul jenjedhi duli-guli gendut-gendut. Engko tangi ngono meneh. Entul-entul jenjedhi duli-guli gendut-gendut. Gusti Allah gak duwe acara liyane piye. Ya Allah, ya Allah. Eh, Bapak Ibu, lek wis manut temenan iku tak antemi lho. Kono karing rungokno. Ancane wong wedok kadung krasa enak iku. Karepe ya terus, terus. Ya kono nang ngisor sing nang ndukur iki. Ya dengkleh nuruti. Kok lek is manute temenan iki koyo sampean lara nang periksa nang dokter. Iki kok mung manut sampean nang dokter. Ngene apa nggih? Gak atik mbantah. Ya apa-apakno lo manut, diewek-ewek ya manut. Dikei obat model apa ya manut, masa kok milih dhewe. Periksa dokter kok obate milih dhewe. Pak dokter, kula ana di obat sing niku lho Pak dokter. Sing kerlip-kerlip kuning niku nggih. Kalih sing ijo. Yo enggak. Malah njaluk dipilihno dokter. Manut pilihane dok. Mari diperiksa dokter nang ditakoni, "Bu, butuh obat napa mboten?" "Nggih Pak dokter, cek cepet waras." "Yo iki obat milih dhewe." "Purun mboten?" Nyemboten ya manut pilihane dok terjaluk dipilihno dok ter niku lho sampean hubungan ambek Gusti Allah mestine ngono. Urip iki manuto pilihane Gusti Allah. Njaluko dipilihno Gusti Allah mesti bener. Wong boro mbamban modele milih-milih dhewe. Buktine sampean lek ndonga lak milih dhewe. Ya Allah Gusti. Nyuwun rezeki lancar. Nyuwun duit sing kathah ya Allah. Nyuwun tanah sing ngombo ya Allah. Ya Allah, nyuwun kendaraan sing apik. Lah milih dhewe sih. Ya Allah, nyuwun bojo sing kaya Anwar Zahid. Ceng ngomong huhu, le padahal aslinya ya kepingin. Iku lak mele dhewe sejenenge. Iku padha karo wong mara dokter. Pak dokter kula nyuwun obat sing niku nggih, kalih niku. Iku wong waras ta wong gendeng? Waras ta gendeng? Berarti mboro mbambani akeh sing waras akeh sing gendeng. Sak lurae. Lu ngaku gak ngaku sampean urip yen modele lak mele-mele dhewe karepmu. Lak gak gelem manut pilihane Gusti Allah. Hoi. Mu didadekno melarat titik ngono eleh. Protes-protes nang Gusti Allah. Lapo sih aku salat bendino kok digawe melarat? Lah wong kok gak tau salat kok sogeh. Iku rahasiane Gusti Allah. Ketoke wonge digawe sogeh dienakno dhisik. Tapi ku ate diploro ambek Gusti Allah, ate disiksa ambek Gusti Allah. Sampean ketoke digawe soro, tapi ate dienakno ambek Gusti Allah, ate dikai nikmat ambek Gusti Allah. Aja kaget sampean, conto yo sak pirang-pirang ana wong ditumpakno mobil wapi, entuk sak mboro mbambane gak ana sing duwe mobil kaya ngono iku. Wapi dikawal polisi ngarep nguri tiwi-wiwi patwa lengkap. Oh disoting wartawan sak pirang-pirang padahal iku kate digawa nang penjara. Koruptor-koruptor iku. Oh ditumpakno mobil wapi pengawalan ketat soting TV wartawan kabeh. Tapi kate digawa nang penjara. Ana wong digoncengno gawe sepeda ontel lho. Tapi kate dijak nang restoran. Paham? Sampeyan niku sementara digawe gaya urip sepeda ontel. Rungokno rat melarat. Tapi kate digawa nang restoran swarga. Lek ana wong soge wong gak kenal Gusti Allah digawe soge, antene ditumpakno mobil apik ngono iku, tapi kate digawa nang penjara neraka. Understand? Ono alhamdulillah sing melarat ketoke terhibur. Kok titik. Manuto. Kayak aku sih sebenarnya tahu kamu sayang banget sama aku. Sama kok aku juga sayang kamu. Kayak sama nang dokter lho. Bu. Oni ya. Bokong, moro-moro bokong. Alah wis kadung ngomong bokong. Bokong cubles jarum. Sakit napa mboten? Sakit, samane enak-enak lungguh ya. Moro ana wong tuku mburi nggawa jarum terus bokongmu dicubles. Cetus. Mari nyubles wonge mlayu. Ayo mangkel napa mboten sampean? Gak trimo mangkel, ngamuk-ngamuk. Godak sak keneke jata si wonge. Tapi lapo lek sing nyubles bokongmu dokter, sampean kok gak ngamuk? Dokternya kok gak sama jotosi, ayo. Padahal niku ya loro, podo, metot-metot kok. Ya podo loro ya. Nek sing nyubles bokongmu dokter, sama kok manut, malah mapan. Nganti bokongmu mbok centing-centing no. Cek enak cublesane. Kadang wis kadung nyenting lo, gak sido tulisi gelo. Tewas nyenting. Yung ngono iku manut, mergo sampean mantep kate waras. Urip iki kadang-kadang dicubles sampai Gusti Allah. Dicubles dal panen. Ya metot-metot lara, bondone sak pirang-pirang panene gagal. Lara dicubles, tapi manuto senengo kate waras sampean, mesti barokah urip sampean. Lah sing garakno sampean ngersula kok gak nrimo kok. Kadang dicubles dagang rugi. Ya metot-metot lara, manuto iki kate enak, kate waras. Kadang dicubles pas pengajian disindir, dikenai, ngono lho nggih lurah. Gak gelem dicubles ya gak waras kok. Halo. Karepe dekne iki pengin dadi idola tapi gak keturutan. Kan terus ngaku ganteng barang ngono iku. Lah wong ganteng anakku tapi kok gak dadi idola ngono karepe ngono. Iku yo pawakan ngono nggih. Pawakanmu yo lurah iku wis aneh-aneh. Gak usah pengen dadi penceramah, kok ndak nyaingi aku. Manuto. Halo. maneh sampean enak-enak mlaku yo isuk-isuk jalan-jalan lah kok moro-moro dipelorot ambek wong srewet mangkel mboten yo mangkel tapi kena apa nek sing melorot sampean kuwi dokter sampean kok gak mangkel malah ngewangi melorot kok kadang nganti kekamban kering ngomong hup hup hup aja ombo-ombo ya Allah ya manut yang ngono iku ayo dipikir ta wong moro dokter iki lho kat lorot kate dicubles ngono iku lho gelem ngantri pikiran ngantri ini suwe kadang ngenteni rong jam durung buka praktek gelem ngantri sak suwe-suwe ini padahal mek trimo kate dipelorot karo dicubles mari dipelorot seret cubles cus ngono ku sik takon telas pinten ya Allah mulai sik ngomong matur suwun niki kualik mestine sing ngomong telas pinten yo sing nyubles to ndekne sing mloro ayo coba urip kita pakai filosofi itu dalam hubungan nanggone Gusti Allah mesti barokah uripe sampun muga-muga wonten manfaate sing kula aturaken moh kon tambah neh moh yo moh moh yo kurang yang ngundang omaneh ngundang omaneh gak repot wis pengen gak ngantri yang ngundang lurahmu ngono lho kowe salah khilaf kula nyuwun ngapunten. Muga-muga maslahah manfaah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فقها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nyuwun pangapunten kanca-kanca panitia kula mandhap langsung pamit langsung ten kendaraan yen ngapunten Pak Lurah mboten saged nderekaken ramah tamah estu nyuwun pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.